الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, serta amal yang diterima. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai. Silahkan dibuka buku Jalan Golongan Yang Selamat sampai halaman 19 mengenai macam-macam tauhid. Mengenai macam-macam tauhid. Karena agama Islam adalah agama tauhid, yaitu agama yang mengajak manusia agar beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tauhid adalah mengesakan Allah dengan beribadah hanya kepadanya semata. Ibadah merupakan tujuan penciptaan alam semesta ini. Jadi diciptakannya manusia maupun jin untuk beribadah. Bukan untuk menumpuk harta. Bukan untuk berebut kekuasaan. Tetapi Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku, yaitu Allah, tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Maksudnya, agar manusia dan jin beribadah hanya kepada Allah semata, dan mengkhususkan berdoa hanya kepadanya. Kalau ditanya, untuk apa engkau diciptakan di dunia? Jawabannya untuk beribadah. Jadi kita tercipta untuk beribadah kepada Allah. Dengan arti ibadah yang luas. Termasuk salat, membaca Al-Quran, haji dan umrah, berpuasa. Itu adalah ibadah-ibadah. Termasuk juga ibadah adalah mencari nafkah untuk anak istri. Itu juga ibadah. Karena kewajiban suami menafkahi istrinya. Apabila seorang suami hanya sholat, baca Quran di masjid tetapi tidak memberi nafkah kepada istrinya, dia pun berdosa. Sehingga mencari nafkah untuk anak istri bagian daripada ibadah. Akan tetapi, yang terpenting dari semua ibadah itu adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid berdasarkan kitab suci Al-Quran ada tiga macam. Yang pertama, tauhid rububiyah. Yaitu pengakuan bahwa sesungguhnya Allah adalah Rabb dan pencipta. Seperti yang kita baca dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta. Orang-orang kafir pun mengakui macam tauhid ini. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang Kristen bilang Allah. Orang Yahudi bilang juga Allah. Tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka tergolong sebagai orang Islam. Jadi bukan sekedar meyakini pencipta alam semesta Allah. Kalau ketuhanan yang Maha Esa maksudnya adalah pencipta langit dan bumi itu Allah, orang kafir pun mengakuinya. Dalilnya surat Az-Zukhruf ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum." Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, "Man khalaqahum?" Siapa yang menciptakan mereka? "La yaqulunna Allah." Niscaya mereka akan menjawab Allah. Berbeda dengan orang-orang komunis, orang yang tidak bertuhan, mereka mengingkari keberadaan Tuhan. Dengan demikian, mereka lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah. Ini yang pertama, tauhid rububiyah. Kita harus mengimani Allah lah pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Asal kata ilahin nas, Tuhan sesembahan manusia. Ilahin nas, makanya uluhiyah, yaitu hanya menyembah Allah saja. Yaitu mengesakan Allah dengan melakukan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Seperti berdoa. Doa enggak boleh. Ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syirik. Tapi doa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu boleh. Semuanya nama-nama Allah. Kemudian memohon pertolongan. Mohon pertolongan kepada Allah. Dalam urusan gaib tidak boleh kita minta tolong sama dukun. Tidak boleh kita minta tolong sama jin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Demikian juga tawaf. Tawaf itu ibadah. Enggak boleh kita tawaf di bundaran HI misalnya. Tapi tawaf di mana? Di Baitullahil Haram. Yang ini dimatiin bisa? Kipasnya. Suka angin. Jadi tawaf itu di Baitullahil Haram. Umrah. Sekarang katanya ada yang murah tuh 12,5 juta bisa berangkat. Berangkat umroh. Ya, udah mati. Karena panas itu bagus. Panas itu mengeluarkan keringat. Itu bikin sehat. Kalau orang gak pernah olahraga, gak pernah keluar keringat, gampang terkena penyakit. Karena panas itu sehat. Asal jangan panasnya neraka. Tawaf itu ibadah. Enggak boleh orang tawaf di kuburan Khomeini misalnya. Atau kuburan Soekarno. Enggak boleh. Tawaf itu di Baitullah. menyembelih binatang kurban. Atau tiga, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban karena Allah. Syirik hukumnya kalau kita menyembelih kurban untuk kuburan orang soleh. Menyembelih kerbau untuk Nyai Roro Kidul. Masih ada? Syirik itu. Perbuatan syirik rame-rame. Makanya gampang terkena musibah orang berbuat syirik. Kasih gempa, kasih tsunami. Nah, banyak perbuatan syirik. Menyembelih binatang itu untuk Allah. Dan menyembelih itu ada empat hukumnya. Seperti pertama yang wajib. Menyembelih di hari raya Idul Kurban bagi orang kaya. Hukumnya wajib. Nabi mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rizki tetapi tidak mau menyembelih kurban, jangan mendekat tempat solat kami. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud yang menunjukkan menyembelih kurban bagi orang kaya hukumnya wajib. Yang kedua, sembelian yang hukumnya sunnah. Berarti punya anak umur 7 hari, akikah. Nyembelih hewan kurban. Kalau anak laki-laki, 2 ekor. Kalau anak perempuan, 1 ekor. Ini sembelian yang sunnah. Yang ketiga, ada sembelian yang syirik, haram. Seperti sembelian untuk Nyai Roro Kidul, sembelihan untuk penunggu Gunung Merapi, syirik. Ada yang keempat, sembelihan yang mubah. Yang mubah. Pagi-pagi mau makan, enggak ada lauk, nangkep ayam, sembelih. Mubah, boleh saja. Kalau untuk menjamu Pak Ustaz, jadi sunnah. Jadi menyembelih binatang, hendaknya diniatkan karena Allah. Kemudian bernadar. Nadar itu hukumnya makruh. Hukum asalnya nazar itu makruh. Tapi kalau sudah bernazar, wajib dijalankan. Misalnya, ada orang lagi sakit. Kalau saya sembuh, saya memotong kambing. Itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena dia memotong kambing nungguin sembuh. Kalau orang dermawan, sakit, potong kambing. Berdoa semoga sakitnya sembuh. Karena Nabi katakan, innama yustahraju minal bakhil. Nazar itu keluar dari orang yang pelit. Orang yang pelit suka bernazar. Kalau sembuh saya motong kambing. Berarti kalau enggak sembuh, tidak motong kambing. Berarti ini orang apa? Pelit. Tapi kalau orang sudah kadung bernazar, dia harus ditunaikan. Dan berbagai ibadah lainnya. Semuanya harus diniatkan karena Allah. Macam tauhid inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir. Orang kafir nyembelihnya untuk berhalanya, kemudian darahnya disiramkan ke berhalanya. Dan itu pula yang menjadi sebab perseteruan dan pertentangan antara umat-umat terdahulu dengan para rasul. Para rasul mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah. Umatnya beribadah kepada berhala. Maka berseterulah mereka. Berperanglah di antara mereka. Sejak zaman Nabi Nuh alaihimus salatu wassalam. Sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berseteru karena tauhid ini. Dalam banyak suratnya, kitab suci Al-Quran sering memberikan anjuran kepada tauhid uluhiyah. Itu tadi, ilahin nas, Tuhan sesembahan manusia. Di antaranya, agar setiap muslim berdoa dan meminta hajat hanya kepada Allah semata. Kita harus ajarkan anak-anak kita berdoa kepada Allah. Kalau anak kita minta sepatu misalnya, kita bilang berdoa minta kepada Allah sepatu. Kalau anak kita minta duit, kasih dia tahu, doa dulu kepada Allah agar terbiasa dia berdoa. Dan itu kalau sudah tertanam di jiwanya, maka dia senantiasa kalau ada sesuatu dia mohon kepada Allah. Anak saya ajarin suruh berdoa kepada Allah. Si kecil, umur 3 tahun, 4 tahun. Sudah bisa bicara jelas, doa. Satu hari saya pulang dari masjid pagi-pagi. Jam berapa itu? Jam 7 apa jam berapa? Saya mau istirahat. Kata anak saya, Pak, Indomaret, Pak. Indomaret, Pak. Setiap nangis senangnya ke Indomaret. Kalau udah ke Indomaret, diem. Itu anak kecil biasa. Kata saya mau istirahat, capek. Dia pergi ke pojokan kamar. Lalu dia berdoa. Indomaret ya Allah, sama Bapak ya Allah. Indomaret ya Allah, sama Bapak ya Allah. Ini bocah mojok lagi ngapain, saya dengerin. Begitu bunyinya. Indomaret ya Allah. Saya yang lihatnya kesian sekali. Aduh. Akhirnya udah yuk, Indomaret saya bilang. Itu. Alhamdulillah terkabul dia. Biasakan anak-anak kita suruh berdoa kepada Allah. Baru kelas 4 SD minta ke pesantren. Saya anterin pesantren. Dikira di pesantren enak. Baru ditinggal nangis kejeri. Tinggal. Nanti ditengokin nangis lagi minta pulang. Kalau udah 3 bulan betah dia. Kalau ditengokin saya sama istri saya di pesantren, masih kelas 4 SD itu. Pak, bagaimana sih doanya biar betah? Minta doa biar betah. La ilaha illallah. Dia minta ke pesantren. Dia pikir pesantren itu enak. Itu di pesantrenin, beneran dia. Baru tahu dia di pesantren. Tapi sekarang alhamdulillah memang anak pesantren itu begitu. 3 bulan pertama nangis, gak betah. Tapi kalau sudah lewat 3 bulan, dia senang. Terbiasa, akhirnya dia senang. Pertama jauh dari orang tua, dia enggak tahan. Seperti itulah diajarkan kepada anak-anak kita suruh berdoa kepada Allah. Di dalam surat Al-Fatihah misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada engkau kami menyembah. Dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Maka tidak boleh kita beribadahnya kepada Allah. Minta tolongnya sama dukun. Minta tolongnya sama jin. Minta tolongnya sama kuburan. Tidak boleh. Sebagaimana kita sholat kepada Allah. Minta tolong juga kepada Allah. Bangun di malam hari. Memohon kepada Allah apa yang kita ingini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan kabulkan permohonanmu. Makanya jangan malas untuk berdoa. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang melindungi kaum muslimin. Semoga pemimpin yang ada nanti adalah pemimpin yang sayang kepada ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada usaha yang paling cepat mendatangkan hasil kecuali doa. Jadi doa adalah usaha. Orang sering bilang doa doang kalau enggak usaha, mana bisa. Doa itu sudah usaha. Usahanya apa? Doa. Lihatlah Maryam ada di kamarnya. Tidak keluar kemana-mana. Di musim panas, datang buah-buahan musim dingin. Di musim dingin, datang buah-buahan musim panas. Sehingga Nabi Zakaria heran dan bertanya, "Anna laki hadza? Dari mana ini semua?" Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, itu datang dari sisi Allah. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan memberikan bantuan, Allah akan memberikan pertolongan, dan Allah akan mengabulkan doa-doanya. Maka berdoalah kepada Allah, memohon kepada Allah, baik kebutuhan akhirat maupun kebutuhan dunia. Maka doanya yang lengkap, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat juga kebaikan, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Seperti itu doa. Siapa yang lagi problem rumah tangganya, doa minta kepada Allah ketenangan, ketenteraman. Siapa yang punya anak bandel dinasihati, doakan kepada Allah. Semoga menjadi anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tua. Seperti itu orang yang lagi usahanya tidak bagus, berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah. Allah Maha Kuasa mengabulkan seluruh doa. Maksudnya, khusus kepadamu ya Allah, kami beribadah. Hanya kepadamu semata kami berdoa. Dan kami sama sekali tidak memohon pertolongan kepada selain engkau. Ini tauhid uluhiyah. Berdoa hanya kepada Allah saja. Tauhid uluhiyah ini mencakup masalah berdoa semata-mata hanya kepada Allah. Mengambil hukum dari Al-Quran. Dan tunduk kepada syariat Allah. Semua itu terangkum dalam firman Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Quran surat Taha ayat 14. Jadi tauhid uluhiyah adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, terutama dalam hal doa. Yang ketiga, tauhid asma was sifat. Asma artinya nama, sifat artinya sifat. Yaitu beriman terhadap segala apa yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim dan apa yang ada dalam hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah yang dia ungkapkan tentang dirinya atau diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah tersebut. Misalnya Allah Ta'ala dikatakan punya tangan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita meyakini Allah punya tangan. Akan tetapi tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Kalau kita baca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, kita beriman bahwa Allah Maha Tinggi di atas makhluknya. Tetapi ketinggian Allah tidak sama dengan ketinggian makhluknya. Beriman kepada sifat-sifat Allah itu harus sebagaimana adanya, tanpa takwil, yakni tanpa memalingkan makna, tanpa tahrif, tanpa penyimpangan makna. Misalnya tadi tangan Allah diterjemahkan kekuasaan Allah, itu namanya takwil, menyimpangkan makna yang sebenarnya. Tanpa takyif, tanpa menanyakan kaifa. Misalnya Allah bersemayam di atas langit. Bagaimana bersemayamnya? Enggak boleh kita menanyakan. Tanpa tafwid, tanpa penyerahan seperti yang banyak dipahami oleh banyak orang. Misalnya, tentang istiwa, Allah bersemayam di atas. Allah bersemayam di atas. Kita yakini Allah bersemayam di atas langit. Makanya kalau kita berdoa tangannya menghadap kemana? Ke langit apa kemana-mana? Ke atas. Berdoa mendengar Allah ada di atas. Kalau orang meyakini Allah di mana-mana, berarti doanya tangannya kemana-mana. Allah nuzul, Allah turun. Ini setiap sepertiga malam terakhir, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ini menunjukkan Allah ada di atas. Dan langit itu bertingkat-tingkat sampai 7 tingkat. Di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, aku kabulkan. Siapa yang berlindung kepadaku, aku akan lindungi. Itu dia. Makanya kalau sepertiga malam terakhir, disunnahkan kita bangun. Jam 2 sampai subuh. Disunnahkan untuk bangun. Bangun ngapain ibu-ibu? Sholat apa pipis? Bangun untuk sholat tahajud. Ya pipis gak apa-apa. Habis pipis wudu, sholat. Jangan habis pipis, tidur lagi. Ini yang gak bagus. Gak dosa memang. Tetapi tidak bagus. Karena sepertiga malam terakhir Allah nuzul. Allah turun ke langit dunia. Itu waktu mustajab untuk berdoa. Semoga Allah Ta'ala memberkahi dakwah kita. Sehingga menjadi bekal kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita doa. Jangan lupa. Dan ini malam Jumat juga termasuk mustajab untuk berdoa. Sesungguhnya di hari Jumat ada satu saat. Yang apabila orang berdoa di saat itu, maka Allah kabulkan. Satu saat. Tidak dijelaskan kapan saatnya. Makanya dari maghrib tadi, perbanyak doa. Terus sampai besok, sampai maghrib malam Sabtu. Itu namanya malam dan siang hari Jumat. Walaupun dipilih oleh Imam Nawawi, waktu yang paling mendekati kebenaran, yaitu setelah asar di hari Jumat. Itu setelah asar di hari Jumat, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Sepertiga malam terakhir, ini juga mustajab karena Allah turun ke langit dunia. Kemudian al-yad, Allah punya tangan. Al-maji, Allah datang. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datang Tuhanmu dan malaikat bersaf-saf. Berarti Allah punya sifat datang. Dan sifat-sifat lainnya. Kita menerangkan semua sifat-sifat itu. Sesuai dengan keterangan ulama salaf. Al-istiwa misalnya. Istiwa itu bersemayam. Menurut keterangan para tabi'in, sebagaimana yang ada dalam Sahihul Bukhari, berarti al-ulu wartifa', artinya tinggi dan berada di atas, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini Allah Ta'ala bersemayam di atas langit, sesuai dengan keagungannya. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'u wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah Maha Besar. Besarnya Allah tidak sama dengan bumi. Besarnya Allah tidak sama dengan langit. Besarnya Allah tidak sama dengan matahari dan bulan. Tidak ada yang bisa menandingi Allah dalam kebesarannya. Allahu Akbar. Bumi yang 7, langit yang 7 diletakkan di telapak tangan Allah yang Maha Rahman, seperti 7 biji sawi yang diletakkan di tangan kita. Allah sangat besar. Maksud beriman kepada sifat-sifat Allah sebagaimana adanya adalah dengan tanpa hal-hal berikut ini. Tanpa tahrif, itu memalingkan maknanya. Tanpa ta'atil, mengingkari sifat-sifat Allah. Tanpa takyif, tanpa menanyakan bagaimananya. Tanpa tamsil, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Tanpa tafwid, tanpa menyerahkan maknanya. Walhasil kita mengimani sebagaimana yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam kitabnya, dan sesuai dengan yang Rasul sifatkan untuk Allah dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau Allah mengatakan dirinya punya tangan, kita sami'na wa ata'na. Allah punya tangan. Kayak apa tangannya Allah? Gak ada gunanya kita menanyakan. Seandainya mengetahuinya penting, tentu Allah akan menjelaskannya. Kalau Allah tidak menjelaskan, berarti gak penting. Makanya dikatakan, tafakkaru fi ala'illah, wala tafakkaru fi dhatillah. Pikirkan makhluk-makhluk Allah, pikirkan ciptaan-ciptaan Allah, jangan kau memikirkan tentang Allah. Sebab setan suka menggoda manusia. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan bulan dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan ini semua? Allah. Lalu setan membisikkan kepada kita, siapa yang menciptakan Allah? Itu bisikan setan. Kalau setan membisikkan dalam hati kita, siapa yang menciptakan Allah? Apa kata Nabi? Ucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kalau ada setan membisikkan di hati kita, suruh bertanya, siapa sih yang menciptakan Allah? Jawabannya, suruh baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inilah diantara pelajaran yang bisa kita bahas secara ringkas di bab yang kelima mengenai macam-macam tauhid. Pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di bab yang keenam insyaAllah. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Menanyakan mengenai nazar tadi, Ustaz. Saya sering sekali itu nazar puasa. Itu gimana ya? Jadi tidak baik ya, Ustaz ya. Jadi nazar tidak puasa. Baik. Baik. Jadi kalau kita mau dermawan, puasa aja. Enggak usah nungguin nazarnya terkabul. Kalau anak saya lulus ujian, ya Allah, saya enggak boleh. Itu makruh hukumnya. Dan nazar tidak bisa merubah takdir. Itu yang bisa merubah takdir, doa. Jadi sebaiknya jangan bernazar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini Pak Ustaz, malam Jumat yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran surat Al-Kahfi itu Ustaz. Gimana ininya Pak Ustaz? Apa dalilnya, sahih apa enggak gitu Pak Ustaz? Makasih Pak Ustaz. Di malam Jumat hanya banyak amalan-amalan di hari Jumat. Salah satunya membaca surat Al-Kahfi. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, Allah akan memberikan cahaya dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Allah akan memberikan cahaya dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Maka bacalah surat Al-Kahfi, yaitu surat yang ke-18. Alhamdulillahilladzi itu anzala ala alhamdulillahilladzi itu kalimat awalnya surat Al-Kahfi. Surat yang ke berapa Ibu? 18. Alhamdulillahilladzi anzala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kemudian yang kedua, disunahkan memperbanyak salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus diulang-ulang. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Yang ketiga, sunnah berhubungan suami istri. Di hari Jumat. Kata Nabi SAW, man ghassala wa ghtasala thumma raha ila al-masjid ila akhir al-hadis. Barang siapa yang mencari sebab mandi, kemudian dia mandi, kemudian dia berjalan menuju masjid, lalu salat sesuai dengan yang Allah tetapkan baginya, kemudian duduk mendengarkan khutbah, kemudian salat bersama imam, maka Allah akan memberikan, dihapuskan dosanya dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Di sunnah berhubungan suami istri di malam Jumat. Maka nanti pulang bilang, mah sunnah itu. Jumat sunnah, Sabtu Sabtu wajib begitu. Jadi sunnah di hari Jumat. Kemudian yang keempat, disunnahkan di hari Jumat untuk mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi mandi junub disunnahkan. Yang kelima, disunnahkan memakai baju yang bagus di hari Jumat, karena termasuk hari raya mingguan. Hari besar dalam Islam cuma 3, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Ini yang ada dalilnya. Hari besar dalam Islam hanya 3, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Maka disuruh memakai baju yang terbaik yang kita miliki. Laki-laki dianjurkan memakai minyak wangi berangkat ke masjid hari Jumat yang harum. Dan disukai berangkatnya pagi ke masjid jam 6. Kata Nabi SAW, siapa yang berangkat di waktu pertama, dia dapat pahala seperti korban onta. Siapa yang berangkat di waktu kedua, dia dapat pahala seperti korban sapi. Siapa yang datang di waktu yang ketiga, dapat pahala seperti korban kambing. Siapa yang datang ke masjid dalam waktu yang keempat, dia dapat pahala korban ayam. Siapa yang datang di waktu kelima, dia dapat pahala korban telur. Siapa yang datang khatib sudah lagi khutbah, malaikat sudah menutup buku catatannya dan malaikat mendengarkan khutbah. Makanya jangan khatib sudah lagi khutbah baru datang. Pagi datangnya jam 6. Bantuin bersihin karpet begitu. Jadi waktu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu dibagi dari mulai terbit matahari sampai masuk waktu zuhur dibagi 5. Seperlima pertama itu waktu pertama, seperlima kedua waktu kedua, terus. Kalau kita datang pagi jam 6 mau ngapain? Bisa salat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam lagi, terus sampai khatib naik mimbar. Pantesan pahalanya seperti kurban apa? Unta. Coba kalau ada orang salat Jumat dapat unta, enggak muat masjidnya. Tapi kalau dibilang pahala, enggak kelihatan pahala mah. Ini sunnah di hari Jumat berangkat pagi masjid. Kemudian ketika khutbah dikumandangkan, enggak boleh kita ngomong. Bahkan kita bilang sama teman, enggak boleh. Diam. Kalau ada orang berantem ya biarin aja. Yang berhak mendiamkan imam. Imam yang ada di mimbar itu yang bisa teriak, diam, jangan berisik. Itu boleh imamnya. Jadi kalau khutbah Jumat, yang boleh bicara imam dengan makmum, makmum dengan imam, boleh. Misalnya khutibnya lagi khutbah, dia menyampaikan hadis, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Muridnya ada yang ngerti jamaahnya, ustaz, itu hadisnya dhaif. Boleh ditegur. Tetapi yang ngomong makmum dengan imam. Enggak boleh makmum sama makmum ngobrol, enggak boleh. Kalau kita ngobrol, batal pahalanya. Jangankan ngobrol, jawab salam, kita lagi duduk ini, ada orang datang, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, batal pahalanya. Jawab salam aja batal. Maka harus diam. Sudah masuk? Ya, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.